Tinggi, semampai, cantik, sudah barang tentu. Siapakah dia? Iva Berlian Sera. Dani Soteng, Karangjati punya. Selamat malam, Dani. Dani Soteng pasti oke. Aku masih Hey, gimana lagunya Mas Bro?